وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, lanjut lagi dari tafsir basmalah atau penjelasan tentang basmalah, yang Syekh menyatakan bismillah itu muta'alliq dengan fi'il yang mahdhuf yang diakhirkan takdirnya bismillahi aktub, bismillahi aktub. Nah, kemudian beliau menyatakan lima taqaddarnahu muta'akhiran, kenapa kita katakan yang kita takdirkan tadi aktub itu diakhirkan sampai sini ya. Naqul qaddarnahu muta'akhiran liwajhain. Sampai sini bukan? Nah, coba dibaca sini. Siapa? Fikri. At-tayammun, at-tayammunu. Ma haqquhu at-ta'khiru? Wa nahnu adallu al-mubasmil hasbuk, cukup. Contohnya misalnya, ya, ini coba, Usef. Ah, sa'alta ar-rajulu. Gimana? Sa'alta tanya fa'il. Masa ar-rajulu marfu lagi? Ah, yang benar. Ya. Apa itu rajul? Maf'ulun bi. Terus. Aduh. Ini pelajaran-pelajaran yang udah lewat ini. Kok masih salah? Indal wudu'i. Mudah menilai. Laqala. Lamnya itu lam jawab lau. Atawaddo apa? Ah, marfu ditajaru dia ni nasibi wal jazim. Terus? An uqaddira. Ta'alik apa? Lah, uqadir itu kan fi'il, mana ada isim apa setelah fi'il majrur. Itu enggak boleh sama sekali. Lah, kan uqadir itu fa'ilnya ana. Sebagai maf'ul. Ini ya kaidah-kaidah yang udah biasa ini diterapkan. Ya, yang udah lewat makanya di murojaah. Kalau gak di murojaah, udah pasti bacanya asal-asalan. Ya. Berguna gak ketika antum murojaah? Pas praktek gini berguna gak? Berguna. Nah, kalau gak murojaah gak, itu udah lewat. Ya. Ayo, terus. Masa abtadau. Ibtada'a yabtadi'u. Terus lakin abtadi'u. Fi'lun khobar la, apa namanya? Bukan khobar. Yasmalu. Ya yasmalu. Belum siap nih Ustaz baca. Ibtida'aka. Wan nazmi hasbuk. Ini kaidahnya ya, di murojaah ini udah lewat. Yang udah lewat kalau antum ya mengetahui bisa. Walaupun kita baru ajrumiyah belum selesai, tapi kalau kaidah udah lewat ya bisa insyaallah. Sami. Lihat. Naqul qaddarnahu mutaakhiran. Ya. Dari bismillah fi'ilnya yang mahdhub itu diakhirkan. Kenapa? Pertama, at-tayammunu yaitu lebih mendahulukan bil bada'ati bismillah ta'ala. Lebih mendahulukan dengan nama Allah taala liyakuna kan bismillah aqra. Bismillah aktub. Dahulukan nama Allah dulu. Kenapa? Liyakuna smullahi ta'ala huwa al-muqaddamah. Agar nama Allah itulah yang didahulukan. Muqaddama khobar yakun, huwanya domir fasal. Wa huqqalahu ayuqaddama, dan haknya dia adalah didahulukan nama Allah. As-sani yang kedua, tujuannya apa? Li'ifadatil hasri, untuk memberikan penjelasan pembatasan. Ya, pembatasan. Jadi hanya dengan nama Allah aku makan, aku minum, aku menulis, aku membaca. Gitu maksudnya. Hanya dengan nama Allah, bukan yang lain. Zalika, yang demikian itu li anna ta'khiral amili, mengakhirkan amil. Ini kan amil dari bismillah, jar majrur apa amilnya? Fi'il. Ya enggak? Aslinya apa? Aqra'u bismillah. Nah, tapi kalau amil, nah amil itu haknya itu adalah dikedepankan, didahulukan. Tapi kalau diakhirkan memberikan makna lebih, yaitu memberikan faedah hasr. Sama kayak di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, aslinya apa? Na'buduka wa nasta'inuka. Ketika domir yang menjadi maf'ul bih tadi ditakdim, dirubah menjadi domir munfasil yang tadinya mutasil, maka memberikan faedah lebih, yaitu apa? Al-hasru. Apa itu? Pembatasan. Hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Nah, ta'khirul amil yufidu al-hasra, memberikan faedah pembatasan. Fa'in, mana lagi tadi? Ya. Yufidu al-hasra. Fa'inna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru yufidu al-hasra. Mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan, itu akan memberikan faedah pembatasan. Apabila Anda mengatakan bismillah akhra ta'ayyana, maka menjadi jelaslah annaka taqra bismillah la bismi ghairi. Anda membaca dengan nama Allah, bukan dengan nama selainnya. Contohnya, law annaka sa'altar rajula. Ini rajula ini jelas ini i'rabnya. Mana masa mungkin rajulu rajuli? Ya. Ini saya usai perhatikan. Yang lain perhatikan ini. Ya. Ini. Oh belum ya. Wa nahnu qaddarnahu munasiban lil maqam, dan kami takdirkan itu sesuai dengan kedudukannya. Kenapa dengan akra bukan dengan yang lain? Lian atau apa? Tadi Syekh menyatakan aktub ya. Bismillahi aktub atau unazzim. Takdirnya bismillahi unazzim. Kenapa? Liannahu adallu, karena ini lebih menunjukkan mina alal maksud kepada maksud. Wa li'annahu, dan juga karena la yakhturu, karena tidak terbetik ya, tidak terbetik fi dhihnil mubasmili, di benak orang yang mengucapkan bismillah tadi, illa hadza taqdir, kecuali takdir ini, ya, yang takdirnya adalah ini. Contoh, lau annaka sa'alta ar-rajula alladhi qala inda al-wudu'i bismillah, seandainya Anda bertanya kepada seseorang yang dia berkata ketika berwudu bismillah, ani takdir bi qauli bismillah, tentang takdirnya apa dari bismillah itu, faqala, maka dia pasti akan menjawab bismillah atau wadu, bismillah aku berwudu. Ada orang makan bismillah, antum tanya bismillah jar majrur nabudalahu, ya, mutaalik gitu. Ayah mahu takdir, pasti dia akan mengatakan bismillahi akul. Lagi minum, bismillah, pasti takdirnya bismillahi asrof, yang munasib dengan makom, sesuai dengan kedudukannya. Nanti sini, antum lagi baca bismillah, berarti bismillahi akrof. Ya, baik. Ya, lagi jima bismillah, iya enggak? Mau jima kan doa bismillah kan? Bismillah, Allahumma jibna. Apa doanya? Enggak ada yang hafal. Allahumma jibna syaitan. Atau takdir apa? Bismillah ujami'. Aku berjima. Oh gitu. Ujami'u. Ya. Ini saya Usep sama saya Sofyan, saya Amin, Pak Masih ini. Ya. Walau qala qailun ana uridu an uqaddira al-muta'alliqa bismillahi abtadi'u. Seandainya ada orang yang berkata, "Oh, saya cuma ingin mentakdirkan yang muta'alliq tadi bismillah dengan abtadi'u. Saya memulai. Enggak pengen bismillah akrab, bismillah aktub, bismillah unadzim, bismillah atawadda, enggak pengen. Saya cuma pengen abtadi'u." Fa inna naqul, maka kita katakan la ba'sa bidzalik, enggak apa-apa. Lakin abtadi'u fi'lun am. Namun kalau kalimat abtadi'u itu adalah fi'il yang umum, yashmalu, mencakup ibtida'aka, mulainya Anda bil aqli wal wudu wan nadam, ya, makan, minum, menyusun bait. Wa kama kulna, sebagaimana kami katakan, fa inna hadza taqdira la yatabadara ila dhihni al mubasmili. Takdir ini itu tidak segera dipahami di benak oleh orang yang mengucapkan bismillah tadi. Ini belum dibaca ya. Terus berikutnya dibaca ya, siapa si ini? Isan, coba Isan. Minas sumu. Minas simah. Alamatu. Istiqaquhu isim kana. Kullus min. Ya, ismun naibul fa'il. Tambeng amat ya dibilang naibul fa'il. Bi ainihi apa itu? Annal mufroda al mudofi, mudof apa irobnya? Mudof penilai. Nah, Aisyah, apa irobnya mudof? Fa'il, mana amilnya? Asal-asalan ini. Atau irobnya asal-asalan, fa'il aja. Hah? Khobar. Kalau khobar masih mending lah, walaupun keliru. Tapi kalau fa'il ini asal-asalan ini. Aisyah, Yang benar apa irobnya? Yang ngasal. Ngasal ini. Kobarana, mana kobarana? Ah. Ya. Yang benar terus yufidul umum apa irobnya? Irob jangan asal sebut ya, kayak tadi tuh saya enggak suka dengar kayak saat ini. Asal sebut aja. Fa'il aja. Mana amilnya? Ada fi'il enggak? Nah, main asal sebut aja begitu. Enggak boleh kayak begitu ngirob kayak begitu, asal sebut. Kalau dibilang khobar masih mending lah, ya, masih mending. Ya, walaupun keliru. Tapi ada nyangkut-nyangkut dikit. Jangan main fa'il. Astagfirullahaladzim. Itu ngasal itu kalau gitu. Ya, yang benar Isan, khobarnya apa? Apa irobnya apa? Apa Isan? Ah, Isan lah yadri. Suendar. Isim ana ya mufrad, mudhaf apa irobnya? Marga. Na'at. Santa. Jauh kan dari naat ke fa'il. Oh iya, kalau fa'il itu ngasal. Ya. Ngasal, enggak boleh ngirup ngasal gitu, asal tebak aja. Ada nyangkut-nyangkutnya lah, walau keliru ya, kayak tadi khobar ya. Keliru, tapi ada nyangkut dikit lah. Nah. Ayo, terus. Yalzamu hasbuk cukup. Ya, amma ismun ada fayakulun innahu mustaqqun minas sumu. Nah, isim itu ada mereka berkata itu mustaq pecahan kata dari sumu. Sumu apa artinya al-ulu tinggi. Ya, ada yang menyatakan dia adalah dari kata simah, apa itu? Al-alamah tanda. Nah, isim mahmaka nastiqaquhu walau bagaimanapun pecahannya apakah dari sumu atau dari simah, fa innahu yuradu bihi huna, maka yang dimaksudkan di sini kullusmin, setiap nama min asma'illahi al-husna, dari nama-nama Allah yang husna, ai annahu la yuradu bihi ismun wahidun bi'ainihi ma'a annahu mufradun, itu bukanlah yang dimaksud isim, satu isim saja bi'ainihi semata, ya, padahal dia adalah mufrad lafaz jalalah. Kenapa? Karena kaedah annal mufrada al mudafa, bahwa isim mufrad yang mudaf dia diidofahkan itu yufidu al umuma, memberikan faedah umum. Ya, kayak di ayat wa ta'uddu ni'matallahi, ni'mah mufrad, ya enggak, ni'matun mufrad diidofahkan mencakup nikmat-nikmat umum. Ya, antum mengatakan nahnu narju rahmatallahi, rahmah mufrad diidofahkan, faedahnya umum, rahmat-rahmat Allah. Paham sini? Walidhalika yalzamu min kaulina, maka hal itu melazimkan dari ucapan kita, mengharuskan dari ucapan kita bismillah ayakuna al-ma'na, maka maknanya adalah bikullismin min asma'illahi al-husna. Bismillah maksudnya dengan nama dari segala nama-nama Allah yang husna. Bisa dipahami sini? Nah, terus. Nah, bantian dibaca sini. Case. Nah, oh. Apa qailah irabnya? Ah, maf'ul bih. Terus. Benar syakur, jangan dengerin yang lain. Yang koreksi saya, yang lain enggak usah ngoreksi. Syakuri wa nahiha. Baluri baluri baluri umuman wa yadullu qauluhu khabar anna. Qauluhu ta'ala wa in ta'muddu ni'matallahi la tuhsuha. Walau kana lumuru nikmatan wahidatan lima qola la tuhsuha. Idan fal makna al-tayyibu bi kulli ismin min asma'illahi azza wa jalla. Nah. Ahsanta. Walihada, oleh karena itu tajidul qailah, Anda mendapati orang yang mengucapkan bismillah la yakhturu bi balihi, itu tidaklah terbetik di benaknya. Ismun muayyanun, sebuah nama Allah yang tertentu, semisal Rahman Rahim, Rahman Rahim, Ghafur Wadud, Syakur. Enggak, dia enggak memaksudkan bismillah. Yang saya maksud adalah birrazzaq. Birrazzaq, nama Allah yang razzaq. Bil alim, enggak. Ya. Bal huwa yuridu al umum, namun dia menginginkan umum. Semua umum. Nama Allah yang mana aja. Ya dulu ala dzalik, maka hal ini menunjukkan ala annal muqarrar al mudhafa lil umumi. Annal mufan ya, maka hal ini menunjukkan bahwasanya mufrad yang umum ya ialah firman Allah taala wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Innal insana ladzulmun kafar. Ya. Law kana al-murad, seandainya yang dimaksud cuma nikmatan wahidatan, nikmat Allah ya, satu nikmat, la maqalah, lamnya itu lam jawab law, mahnya manafiyah, maka pastilah Allah tidak akan berfirman tuhsuha, kalian tidak akan Allah tidak akan berfirman, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Ya, karena cuma nikmatnya satu, ya pasti bisa dihitung, tapi yang diinginkan bukan satu, tapi umum. Ngerti enggak? Paham? Ngerti Dimas? Nah, harga seperti idan, kalau begitu fal mana abtadi bi kulli ismin min asmaillah, aku memulai dengan segala nama dari nama-nama Allah. Ini mana? Nah, Mas Sofyan. Wal ba'u fi qawlihi bismillahi ahiya isti'anati amil musahabati. Nah, sekarang ba di firman Allah tadi kita belajar ajrumiyah, ba. Ba di antara makna ba adalah apa namanya? Musahabah dan ilsaq. Ada juga namanya ba'nya yaitu isti'anah. Ya, isti'anah. Kalau bab musahabah yang kayak innamal amalu binniyat. Amal itu selalu disertai dengan niat, musahabah. Nah, kalau isti'anah billah. Ya, bismillah dengan memulai apa namanya? Billah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ya, terus hunaka nah, ada yang berkata ba'nya ba' isti'anah, ada yang berkata ba'nya ba' musahabah. Terus mimman qala innaha lil musahabati az-zamaksari sahibul kasyafi wa huwa mukazili minal mukazilati wa kitabu kasyafi wa kitabu al kasyafu wa kitabu al kasyafu fihi izariyatun kasiratun wa la yastati'u an ya'ifaha kullu insanin hatta qala fil al-bulquni al-bulquni akhrajat minal kashafi iqtizaliyatir bil munak kishi wa hadha yadullu ala annaha afiyatun khafiyatun annaha khafiyatun. Naam, baik, hasbuk, cukup. Di antara yang menyatakan bahwasanya ba'nya ba' musahabah adalah Zamakhsyari. Ya, penulis kitab Al-Kasyaf seorang Mu'tazilah. Kitabnya Kasyaf terdapat i'tizaliyat. Banyak paham Mu'tazilah yang sangat banyak. Ya. La yastati ayarifaha kullu insan. Ya, yang semua orang enggak bisa mengetahuinya. Sampai Bulquni berkata, akhrajtu minal mukasyafat minal kasyaf i'tizaliyatin bil manakish. Ya, manakish itu isim maf'ul dari nafasya. Ya, nafasya yanfusyu, mengukir. saya mengeluarkan, artinya saya dapat menyebutkan dari kitab Al-Kasyaf paham-paham Mu'tazilah dengan cara nafasnya itu kan mengukir ya pola. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini sangat samar. Itu sangat samar. Terus dibaca wa zamakhsyari siapa? Nopal. Rajjaha. Karena qadari apa karena Mu'tazilah adalah qadariyah. Ya. Zamakhsyari beliau merojihkan menguatkan pendapat ba itu musahabah. Karena padahal yang zahir itu adalah ba-nya isti'anah. Namun dia menguatkan ba-nya musahabah kenapa? Karena Mu'tazilah berpendapat manusia itu sendirian dengan amalnya, tidak diciptakan, tidak dikehendaki oleh Allah, tidak diketahui oleh Allah. Allah hanya mengetahui setelahnya, naudzubillah. Karena Mu'tazilah adalah qadariyah. Sebagaimana Jahmiyah adalah Jabriyah. Fa'idakana mustaqilan bi'amali. Karena kalau seseorang itu dia bebas sendiri dengan amalnya, fa'innahu la yahtaju lil isti'anah. Berarti dia enggak butuh lagi kepada pertolongan Allah. Ah, ini lihat samar tuh kan. Mu'tazilah main di mana menyebarkan pemahamannya? Di Nahu. Ya. Mainnya di Nahu. Ngeri kan? Terus Dimas. Kulla fi'li fa ya bil asli bil isti'anati wa hiya musahabatun lil insani min awal fi'li ila akhir wa qad qila wa qad qila ma'nan akhara itu mamnu min asraf dari wazan af'al. Terus hah? Di buku antum diharokatin. Ya salah, kok bergantung sama harokat buku penerbit. Ya, terus kullu musta'inin. Ini udah adzan belum zuhur? Hah? Udah. Ya ini perhatikan tadi ya syubhat Zamakhsyari. Ya, beliau main ilmu nahu untuk mengelabui umat agar berakidah dengan akidah dia yang qadariyah. Ya, ba-nya ba musahabah kata bukan isti'anah. Karena kalau ba isti'anah ya berarti enggak butuh pertolongan Allah lagi. Nah, karena manusia mustaqil dengan amal dia. Nauzubillah. Lakin la syakka anna al murada bil ba huwa al isti'anah allati tusahibu kullal fi'l. Namun enggak diragukan lagi yang dimaksud dengan huruf ba bismillah di sini adalah isti'anah yang menyertai setiap fi'il. Fa hiya bil asli lil isti'anati wa hiya musahibatun lil insan min awwalil fi'li ila akhirih. Itu asalnya dia adalah isti'anah, memang diperuntukkan isti'anah yang dia menyertai manusia seseorang dari awal fi'il sampai akhirnya. Dan waqad tufidu ma'nan akhar, terkadang dia memberikan makna yang lain. Itu apa? At-tabarruk. Ya, tabarruk mencari keberkah. Ya, ngalap berkah. Idalam nahmil at-tabarruk 'alal isti'anah. Ini apabila kita tidak membawa tabarruk ini kepada isti'anah. Naqul kullu musta'in bi syai' fa innahu mutabarrikun bihi. Setiap orang yang minta tolong dengan sesuatu berarti dia mutabarrik. Ya mutabarrikun bihi. Kemudian lafaz jalalah Allah. Ini udah azan belum? Udah. Sampai sini dulu deh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.